kitab Fathul Majid untuk membantu memahami kandungan makna yang ada dalam kitab Tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam bab yang ke-38, yaitu bab qaulillahi ta'ala alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat tahut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60 yang artinya kurang lebih, apakah kamu tidak melihat, tidak mengetahui terhadap orang-orang yang menyangka atau mengaku bahwasanya dirinya beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu ya Rasul, itu Al-Quran, dan amin turunkan kepada yang sebelummu, akan tapi mereka menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, sedangkan mereka telah diperintah untuk mengingkari tauhid. Akan tapi setan menghendaki ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ayat ini ya ikhwan menjelaskan tentang adanya orang-orang yang mengaku dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya berubah hukum-hukum Allah, ternyata menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yakni hukum yang milisi hukum Allah. Ada orang yang semacam itu, mengaku beriman terhadap Al-Quran, akan tapi dalam hatinya beringin berhukum dengan hukum tauhid, hukum yang isi Al-Quran. Pada pertemuan yang sebelumnya, beberapa pertemuan yang sebelumnya, kita telah menyebutkan mana ayat ini dari penjelasan para ulama dan juga dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam menjelaskan ayat ini, baik dari Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita baca penjelasan para ulama. Dan insyaallah malam ini, afan ya yang mungkin baru datang karena ini sudah berlalu, insyaallah pada malam ini kita akan memasuki asbabun nuzul tentang ayat ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Beliau menyebutkan dua riwayat berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini, yaitu dalam surah An-Nisa ayat ke-60 berkaitan tadi. Ada orang-orang yang mengaku dirinya beriman terhadap Al-Quran, terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ternyata dalam hatinya menginginkan berhukum dengan hukum tauhid. Mu'allif rahimahullah al-imam al-mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dua riwayat berkaitan dengan asbabun nuzul. Karena di antara manfaat faedah dari asbabun nuzul, ya ikhwan, sebab turunnya ayat ini membantu untuk memahami makna ayat, walaupun ada kaidah al-ibrah bi umumil laf la bi khususis sabab. Walaupun kita ada kaidah dalam memahami nas, dalam memahami dalil, yang dia adalah umumnya lafaz, makna lafaz secara umum, bukan sebab yang khusus turun ayat itu. Tapi asbabun nuzul itu membantu untuk memahami maksud dari ayat. Maka muallif rahimahullah menyebutkan dua ayat, dua riwayat berkaitan tentang asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini. Wallahu alam bisawab, mungkin karena muallif ingin menjelaskan makna ayat ini dengan menyebutkan asbabun nuzulnya. Insyaallah pada malam ini kita akan membaca riwayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah berkaitan tentang sebab turunnya ayat ini. Qala musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa qala as-sa'bi rahimahullah. As-Sa'bi ini saya langsung sebut, jelaskan nama beliau. Beliau adalah disebutkan di sini dalam kitab Fathul Majid, wa Amir Ibnu Sarahil Al-Kufi. Nama beliau adalah Amir bin Sarahil Al-Kufi dari Kufah. Alimu ahli zamanihi, beliau seorang alim di zamannya. Wa kana hafidhon, dia orangnya hafid, menghafal hadis. Dikatakan hafid adalah menghafalkan ribu-ribu hadis. Allamah dzu funun, yang sangat berilmu dan memiliki berbagai macam bidang ilmu. Beliau punya kelebihan ini. Kana yakul ma katabtu sauda'a fi bedo. Ini kelebihannya beliau. Saya tidak pernah menulis warna hitam di lembaran warna putih. Warna hitam itu apa maksudnya? Hah? Pena. Pena hitam apa ungu? Nah, pena hitam. Beliau tidak pernah menulis sama sekali dalam kertas. Tapi hafalannya, jangan tanya. Ilmunya jangan tanya. Kalau kita ngikuti Sa'bi, yang ngikuti hafalannya. Ya, ini beliau kelebihannya. Bahkan diriwayatkan beliau mendengar tuh hadis, bahkan kadang-kadang lebih hafal daripada yang menyampaikan. Ini kelebihan beliau. Allah berikan kepada beliau. Wa adraka khalqan minas sahabah. Beliau menjumpai beberapa kalangan dari para sahabat. Berarti beliau itu tabi'in. Karena beliau bertemu dengan para sahabat. Wa asha bid'an wa samanina sanah. Beliau diberi umur panjang, sempat hidup lebih dari 80 tahun. Nah ini termasuk sebaik-baik umur. Umur yang panjang untuk dimamakan sebaik-baik amalan. Untuk beramal saleh. Maka tidak cukup mengharapkan umur panjang tanpa disertai dengan amal saleh. Ada orang panjang umur, tapi tidak disertai dengan amal saleh. Maka pernah dalam satu acara muhadharah Syekh Utsaimin rahimahullah, pembawa acaranya mendoakan pada beliau, semoga dia panjang doanya dan jenderalnya semoga Syekh panjang umur. Kata Syekh ditambahi beramal saleh. Segera langsung saat itu juga panjang umur dan beramal saleh. Karena umur yang panjang ya ikhwan tanpa digunakan untuk beramal saleh akan membebani dirinya. Bahkan bisa semakin panjang ilmunya, semakin besar bebannya. Apabila tidak dimanfaatkan untuk beramal saleh. Ini As-Sya'bi qalahu Az-Zahabi. Ini yang dijelaskan atau diceritakan oleh Al-Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Wa qala Asy-Sya'bi rahimahullah, berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, kana baina rajulin minal munafikin wa rajulin minal yahudi husumah. Dulu ini ada dua orang. Satu dari kalangan orang munafik, yang satu dari kalangan orang Yahudi. Terjadi perselisihan. Jadi ada dua orang itu berselisih. Satu dari orang munafik, satu dari orang Yahudi. Bedanya apa Yahudi dan munafik? Siapa yang tahu? Bedanya apa Yahudi dengan munafik? Kemudian yang menjawab, kau Yahudi, yang di sini maksudnya, ini jelas-jelas kafir. Yang dimaksud Yahudi dalam riwayat ini adalah Yahudi yang kafir. Karena pada waktu itu kalau Yahudi masuk Islam, jadi sahabat. Bukan Yahudi lagi, sahabat. Kalau munafik, apa? Zahirnya Muslim. Zahirnya sama dengan para sahabat. Kadang-kadang juga sholat bersama sahabat di Masjid Rasul. Berjamaah bersama para sahabat. Ini orang munafik. Jadi terjadi husumah, perselisihan. Faqala al-Yahudi, lalu berkata orang Yahudi yang zahirnya kafir ini, ya, zahirnya kafir ini, enggak beriman kepada Rasulullah SAW, mengatakan, natahakamu ila Muhammad, ayo kita berhukum, kita angkat perselisihan kita di hadapan Muhammad, karena beliau Yahudi ini bukan orang Muslim, maka kepada Muhammad, bukan kepada Rasul. Kalau kepada Rasul berarti Muslim. Ini orang Yahudi mengajak, perselisihannya diangkat di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ini. Kafir loh. Kafir. Tapi mengajak permasalahannya yang jadi perselisihan, mengajak untuk dibawa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Orang Yahudi asalnya tahu Nabi ini benar dan membawa kebenaran dan adil dan jujur. Tahu orang Yahudi ini. Tidak mau masuk Islam hanya karena apa? Nabi ini bukan dari Bani Israel, asobiyah, suku, itu aja. Tahu. Ini bahayanya asobiyah. Bahayanya fanatik suku atau keturunan. Ini menjadikan penghalang untuk menerima al-haq. Bahkan diceritakan kenapa di Madinah banyak orang Yahudi. Pada waktu itu, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, banyak orang Yahudi di Madinah. Dikisahkan oleh para ulama, karena orang Yahudi zaman dulu, mereka membaca kitab dan mereka tahu nanti ada seorang nabi yang terakhir diutus dan hijrah ke Yasrib. Waktu itu Yasrib namanya, daerah yang banyak korma. Maka orang Yahudi pada hijrah ke situ mengharapkan datangnya Rasul yang terakhir. Ayo maju aja talinya, maju, maju talinya, maju. Jangan di belakang, maju semuanya, maju. Kayak orang gak butuh ilmu. Ayo maju semuanya. Sudah duduknya seperti itu. Halo, maju, maju, maju, maju. Semuanya maju para santri. Kalau betul-betul ingin butuh ilmu, maju. Tulis. Mana bukunya antum? Allah musta'an. Ini. Ayo maju, maju, maju. Para tolabah maju. Khusus santri maju. Tampakkan diri antum itu butuh ilmu. Semangat untuk mencari ilmu. Karena ilmu ya ikhwan tidak akan didapat dengan santai-santai. La yunalul ilmu birahatil badan. Ilmu tidak akan diraih dengan santai-santai, enak-enak hidupnya, enggak akan dapat ilmu itu. Ilmu itu dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Maka thalabul ilmu termasuk jihad, karena bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini, maju-maju. Naam. Saya mana tadi? Orang Yahudi mengatakan, natahakamu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita angkat permasalahan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harafa annahu la ya'udur riswah. Kalau yang dimengetahui bahwasanya beliau tidak mau mengambil riswah. Riswah bahasa kita ya sogokan. Tahu ya sogokan ya? Apa bahasanya Indonesianya apa sogokan? Suapan. Enggak mau ngambil suapan. Enggak mau ngambil uang pelicin biar licin kepleset. Tahu orang Yahudi kejujuran Nabi Muhammad SAW dan keadilannya. Orang Yahudi tahu. Nanti kita jelaskan makna riswah itu apa insya Allah pada tempatnya insya Allah. Waqala al-munafik. Apa ini? Waqala al-munafik. Lalu berkata orang munafik ini yang zahirnya muslim. Natahakamu ilal yahud. Allah al-musta'an. Malah orang munafik ini yang zahirnya muslim mengatakan ayo kita angkat kepada orang Yahudi. Li'ilmihi annahum ya'khuduna riswah. Karena orang masih tahu bahwasanya orang Yahudi ini senang mengambil suapan. Suap, uang suap. Jadi satu sendok saja itu suapan. Oh, sogok kan lebih aneh ini. Ya, yes, pokoknya namanya sama-sama enggak baik lah. Suapan, uang suap, bukan suapan ya, uang suap. Kalau suapan lain lagi. Coba. Apa yang kita ambil faedah ya ikhwan? Orang Yahudi yang dohirnya kafir ingin mengangkat masalah kepada orang yang adil, yang jujur. Ya kan? Orang munafik yang zahirnya muslim malah ingin mengangkat masalah kepada orang yang tidak adil, tidak jujur. Di antara sifatnya orang munafik ketika terjadi husumah ya ikhwan, tidak ingin mengangkat permasalahan berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Ini di antara hikmahnya, ini faedahnya. Sebab kalau diangkat di hadapan Rasulullah SAW, pasti berhukum dengan hukum Islam. Hukum yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin tidak. Ya, orang munafik, zahirnya Islam, tapi tidak mau permasalahan yang menjadi husumah, menjadi perselisihan, diangkat di hadapan hakim yang akan diputuskan dengan hukum Islam. Ini sifatnya orang munafik ya ikhwan. Ini membantu kita memahami ayat bahwasanya ada manusia. Nah ini ya, Allah melihat bahwasanya ada di antara mereka mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ternyata menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, termasuk berhukum dengan hukum tauhid ya ini yang dijelaskan dalam asbabun nuzul ini. Diajak untuk berhukum dengan di hadapan Rasulullah SAW ketika masih hidup, lah berhukum di hadapan Rasulullah SAW karena pasti akan dihukumi sesuai dengan hukum Allah. Bahkan orang Yahudi yang kafir menginginkan untuk diangkat di hadapan Rasulullah SAW untuk diputuskan sesuai dengan hukum Allah. Ternyata orang munafik ini yang mengaku Islam malah keberatan kalau diangkat permasalahannya di hadapan hukum Islam. Maka ada seorang muslim, dia mengaku muslim, tidak ingin diangkat urusannya dengan hukum Islam, bahkan milih berhukum dengan hukum selain hukum Islam. Baik itu urusan mungkin harta, mungkin perselisihan dengan temannya, saudaranya, mungkin karena tahu apabila diangkat dengan hukum Islam dia akan berkurang haknya, bahkan mungkin tidak akan mendapatkan hak, atau kadang bahkan permasalahan terjadi perselisihan. Tidak mau diangkat dengan hukum Islam, malah menggunakan hukum selain hukum Islam. Bahkan kadang-kadang berani mendolimi saudaranya untuk mengambil haknya. Apakah orang semacam ini pantas dikatakan seorang Islam? Ini ya ikhwan. Yang menghindar berhukum dengan hukum Islam. lebih senang berhukum dengan selain hukum Islam. Kita lanjutkan. Wattafaqa ayyatiya kahinan fi juhainah wa yatahakama ilaih. Lalu keduanya sepakat mendatangi kahin. Kahin ini ya ikhwan, ini orang yang biasanya dianggap mengetahui perkara gaib. Biasanya ada kerjasama dengan jin. Biasanya dikatakan tukang ramal. Dengan sejenisnya ini kahin. Zaman jahiliyah, setiap kabilah biasanya ada kahinnya. Yang biasanya kalau ada permasalahan, datang ke kahin. Akhirnya keduanya sepakat datang ke kahin yang ada di Juhainah. Lalu keduanya berhukum di hadapan kahin tadi, dukun tadi. Allahul musta'an. Ya namanya dua-duanya sudah. Asalnya Yahudi, kita lihat masalah mengajak untuk berhukum kepada Rasulullah SAW. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Akhirnya turun ayat ini. Alam taro ilalladzina yasumuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu bitahut. Ini turun ayat ini akhirnya. Maka berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, inilah berhukum dengan hukum tauhid apapun namanya. Itu berhukum dengan hukum tauhid. Hati-hati. Riwayat ini secara sanad khilaf para ulama, sebagian mendhaifkan sanadnya. Tapi sebagian yang lain bisa dipakai untuk menjelaskan makna ayat. Maka banyak ulama yang muat hadis ini dalam asbabun nuzul. Seperti muallif rahimahullah. Riwayat yang kedua. Wakila. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nazalat fi rajulain ihtasama. Dikatakan bahwasanya ayat ini turun berkaitan ada dua orang yang berselisih. Faqal ahaduhuma, faqala ahaduhuma, nataraja'u ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari keduanya mengatakan, ayo kita angkat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan siapa yang mengatakan semacam ini. Alhamdulillah ada dua orang. Tidak disebutkan apakah Yahudi dan munafik, tidak disebutkan. Wa qala al-akhir, lalu yang satunya mengatakan, ila Ka'ab ibni Ashraf, ayo kita angkat di hadapan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini tokoh Yahudi. asalnya Ka'ab ini, ya, ini dari bapaknya lah Arabi. Tapi dari paman-paman dari ibunya ini Yahudi banyak kan. Akhirnya dinisbatkan Yahudi. Jadi ini tokoh Yahudi. Jadi ini kebenciannya kepada Islam dan kepada Rasulullah SAW sangat. Maka setelah perang Badar, Ka'ab ini bin Ashraf ini datang ke Madinah memberi semangat orang-orang Afwan. Datang ke Makkah Afwan. Beliau tinggal di Madinah. Setelah perang Badar, orang-orang musyrik mendapatkan kekalahan. Ini datang ke Makkah ingin membangkitkan semangat lagi untuk berjihad melawan kaum muslimin coba. Yahudi. Summa tarafa ila Umar ibn al-Khattab. Kemudian keduanya sepakat diangkat masalahnya di hadapan Umar ibn al-Khattab. Fadza qala lahu ahaduhuma al-qissah. Lalu salah satu keduanya menceritakan kisahnya. Kenapa kok sampai ke Umar? Dikisahkan awalnya sebenarnya yang ini mengajak di hadapan Rasulullah SAW. Tapi yang satunya mengajak diangkat di hadapan Ka'ab bin Ashraf. Waqala lilladhi lam yardo bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya kepada orang yang tidak ridho, permasalahannya diangkat di hadapan Rasulullah SAW. Akadzalik, betul begitu? Kata Umar. Qala na'am, berkata iya. Fadarabahu bisayfi faqadalahu. Umar enggak banyak ngomong, langsung ditebas dengan pedangnya. Mati orang ini. Jangan tanya sama sahabat Umar. Ini menunjukkan orang yang menolak berhukum dengan hukum Islam. Ini. Orang yang menolak berhukum dengan di hadapan berhukum dengan hukum kepada Rasulullah SAW, yaitu berhukum dengan hukum Islam. Halal darahnya. Ini jangan sembarangan tapi. Ini diserahkan kepada penguasa yang sah. Bukan masing-masing orang. Ini hati-hati dalam masalah ini. Tapi kita bicara hukum ini. Riwayat ini disebutkan di sini di takliknya, sanadnya sahih. Disebutkan riwayat ini apa kisah ini dalam tafsir At-Tabari. Dan juga disebutkan dalam Durratul Mansur. Dan juga Ishaq bin Rahu yang menyebutkan dalam tafsirnya bi isnadin sahih kama qala Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Dan ada riwayat yang lain yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini dari sahabat Ibnu Abbas yang semakna, walaupun lawannya berbeda tapi semakna. Disebutkan oleh Al-Habib Ibn Hajar dalam Isabah, kitab Isabah, sanadnya jayyid, sanadnya bagus. Maka nanti insya Allah kita akan baca makna dua riwayat ini. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kisah tentang asbabun nuzul ini sebagian menguatkan riwayat, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Tapi andai kata riwayat ini dhaif, tapi maknanya sudah wadih. Maknanya adalah wadih. Termasuk sifatnya orang munafik, mereka lebih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, hukum yang menyisi apa yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membaca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid insyaallah. Mungkin sampai ini dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.